Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Akhwani fi din wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh mu'alif dari kitab Fiqh Muyassar. Setelah dijelaskan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan, bahwa puasa bulan Ramadan amalan ibadah yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lampau ketika dikerjakan atas dasar iman, ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya disebutkan al-hikmatu min masru'iyati shaumihi. Hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan. Di antara hikmah yang diketahui, dijelaskan oleh para ulama, syara'allahu subhanahu as-sawma lihikamin adidatin wa fawaida kasiratin. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah puasa untuk hikmah-hikmah yang banyak dan faedah-faedah yang banyak pula. Bahwa di samping puasa adalah merupakan ibadah yang telah Allah tetapkan, di sana tersimpan adanya hikmah yang dengan hikmah tersebut seseorang akan terdorong untuk memiliki kesemangatan di dalam menjalankannya. Famin dzalik, di antara hikmah tersebut atau faedah tersebut, yang pertama tazkiyatun nafsi wa tadhhiruha wa tanqiyatuha. Dengan amalan puasa akan tersucikan jiwa seseorang dan dibersihkannya jiwa seseorang. Tadhir, tankih, maknanya sama, menjadi bersih jiwa seseorang. Dibersihkan jiwa seseorang minal akhlatir radiah, dari pergaulan yang jelek, wal akhlakir radilah, dan akhlak-akhlak yang buruk. Li'anna soma yudayiku majariya syaitani fi badanil insan. Dikarenakan ibadah puasa itu akan mempersempit gerak langkahnya syaitan di badan seseorang. Syaitan dengan kekuasaan Allah SWT bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Sehingga ketika seorang hamba melakukan ibadah puasa ini akan mempersempit geraknya setan tersebut di pada badan seseorang. Telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majra Adam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia melalui pembuluh darah, melalui tempat aliran darah, yang ini menunjukkan bahwa syaitan diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan hal tersebut dalam rangka untuk membisikkan dan membujuk anak Adam kepada kejelekan-kejelekan. Maka ketika seorang hamba melakukan puasa, jiwa hamba tersebut akan dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Karena konsekuensi dari puasa adalah imsak anil muftirat, menahan dirinya dari perkara-perkara yang akan membatalkan ibadah puasanya tersebut, dari amalan-amalan ma'asyi maupun dunub, amalan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa. Mau melakukan ini, melakukan itu, jiwa teringat ketika syaitan membisikkan, lakukanlah itu, lakukanlah ini, dia pun akan menolaknya. Tidak, aku lagi puasa. Syaitan membisikkan, kerjakan aja itu, kerjakan aja ini, dia pun akan teringat, enggak mau, aku lagi puasa. Sehingga apa? Akan sempit gerak langkahnya syaitan di dalam membujuk rayu anak Adam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena seorang hamba akan sadar, aku lagi puasa, harus meninggalkan ini dan itu. Ini di bulan Ramadan, seorang hamba harus menahan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan ketaatan-ketaatan yang harus dilakukan. Ini hikmah yang pertama. Seseorang jiwanya akan tersucikan, terbersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela, perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang kedua, fisomi tazhidu fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Di dalam ibadah puasa itu akan menjadikan seseorang zuhud, yaitu sedikit keinginannya dalam dunia dan kesenangan-kesenangan dunia, yang dia biasanya makan enak, makan lezat, minum dengan minuman yang segar, dengan berbagai macam menu yang diinginkan oleh jiwanya, dengan puasa harus ditahan keinginan tersebut, sehingga menjadi syuhud. Menyedikitkan dari urusan-urusan dunia tersebut. Wa targhib fil akhirah wa na'imiha. Dengan puasa akan mendorong, memotivasi seseorang semangat di dalam urusan akhirat dan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Karena pada kesempatan bulan Ramadan, seseorang akan berlomba-lomba untuk menggunakan waktunya, kesempatannya, memperbanyak amal ketaatan. Baik yang wajib maupun yang sunnah, mustahab. Akan berupaya seorang hamba menjalankan amal-amal ketaatan tersebut. Apakah puasanya atau sholatnya, atau qiyam al-lail, menegakkan di malam harinya dengan sholat tarawih, atau qiraatul Quran, atau al-adhkar, zikir-zikir al-masnunah yang telah dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, as-saumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin wa syu'uri bi 'alamihim li'anna sha'ima yadhuku 'alamal ju'i wal 'atashi. Yang ketiga, termasuk hikmah disyariatkannya puasa, yaitu puasa akan membangkitkan, menumbuhkan rasa peduli, rasa untuk membantu, al-atfi, adanya kepedulian, membantu, menolong, alal masakin, terhadap orang-orang miskin. Karena orang itu akan berlomba-lomba di bulan Ramadan mencari keutamaan, memberi iftar misalnya, memberi makan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, sehingga dia yang biasanya tidak sering mengeluarkan hartanya untuk memberi makan, untuk bersedekah, untuk berinfak, di bulan Ramadan dia pun sempatkan menyiapkan makan berbuka untuk orang-orang yang puasa, terutama mereka masakin, orang-orang yang enggak mampu. Wa syu'ur bi alamihim, dengan puasa akan menumbuhkan rasa saling merasakan kepedihan, ikut serta merasakan kepedihan orang-orang miskin. Orang miskin biasa dia itu enggak makan. Orang miskin biasa adanya kekurangan, tidak punya. Kadang sehari makan sekali, kalau orang punya 3 kali bahkan lebih bisa. Tapi orang miskin dia kadang sekali sehari, kadang 2 kali, bahkan kadang makan yang itu bukan makanan pokok karena adanya itu. Ibarat orang Jawa ngomong, ya mungkin ya makan makanan zaman penjajahan, cuma makannya singkong, muntul, ubi rambat. Makanan-makanan ini bukan makanan pokok, karena memang nggak ada yang didatangkan dari makanan pokok kecuali itu. Nah, orang kaya, orang mampu, ketika puasa dia akan ikut serta merasakan kepedihan yang dialami orang-orang miskin. Li'anna sha'ima yadhuku 'alamal ju'i wal 'atash. Dikarenakan orang puasa, dia akan merasakan pedihnya rasa lapar dan rasa haus. Yang biasa dia orang mampu, orang kaya, untuk minum aja pilih-pilih. Air putih biasa, akhirnya carilah minuman yang lebih istimewa. Cari jus apel, cari jus mangga, cari yang jus-jus itu yang dirasakan lebih nikmat. Atau minuman-minuman segar yang lainnya. Yang itu orang miskin tidak akan mampu untuk bisa mendapatkan hal tersebut dengan harus membayarnya. Adapun orang mampu, orang agnia, orang-orang kaya, bisa. Bahkan tidak cuma sekali dua kali mungkin. Sehari mau beli jus apel, bisa. Nanti ganti jus mangga, nanti ganti jus apokat, dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan minuman dia akan bisa mendatangkan. Akan bisa mengkonsumsi, menikmati kapan saja dia kehendaki. Nah kalau orang miskin, ya paling wedang wantah orang Jawa bilang. Yaitu minum putih. Nah ketika dia berpuasa, maka seorang yang kaya tadi mau gak mau dia nahan. Tidak bisa minum jus. Seperti halnya orang-orang miskin. Merasakan adanya atos, kehausan. Dia menahan dari makan. Kalau orang miskin, kadang makan sekali sehari, kadang dua kali. Kalaupun makan, makan ala kadarnya. Nasi dengan ikan asin, dengan sayur tok. Kalau orang kaya, bisa ganti-ganti menu. Kalau di rumah menunya enggak enak, cari kuliner, keluar ke rumah makan ini dan itu. Untuk bisa mendapatkan menu-menu yang sesuai seleranya. Itu orang mampu, orang kaya. Tapi ketika puasa, mau enggak mau dia ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Mau enggak mau di siang hari dia enggak makan. Seperti yang dirasakan oleh orang miskin. Jarang makan. Ini hikmah yang Allah SWT datangkan dengan adanya ibadah puasa. Sehingga ketika puasa, seorang muslim satu dengan yang lainnya, mereka akan saling merasakan. Saling merasakan adanya kepedihan. Yaitu rasa lapar dan rasa haus. Bagaimana kalau seandainya kenikmatan makan dan kenikmatan minum itu dicabut. Menyadarkan orang yang mampu, orang yang kaya. Sehingga dia harus ingat. Pentingnya seorang yang mampu untuk membantu orang-orang miskin. Untuk membantu orang-orang yang enggak mampu. Kurang mampu dalam urusan keduniaannya. Bukannya mereka itu tidak mau kerja, bukannya mereka itu tidak mau usaha. Tetapi memang Allah SWT telah menentukan, menakdirkan hamba tersebut adalah nasibnya seperti itu dalam keduniaan. Sehingga ada peluang bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya untuk menyalurkan kelebihan hartanya, kelebihan rizki yang Allah limpahkan kepadanya. Maka di saat bulan Ramadan tersebutlah adanya kepedulian untuk membantu menyalurkan apa yang dimiliki kepada mereka orang-orang miskin. Ila ghairi dzalika minal hikamil baligha wal fawaidil adida. Dan yang lainnya dari itu, dari hikmah-hikmah yang mendalam dan faedah yang sangat banyak. Itu di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama yang menyusun kitab Muyassar tersebut. Wallahu taala a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali washabi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.